Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan syubhat, yaitu tentang ayat tajri fi a'yunina dan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Musa, walitusna'a ala 'aini. Allah berfirman tentang safinah, kapalnya Nabi Nuh, tajri fi a'yunina, bahtera tersebut berlayar dengan mata kami. Walitusna'a ala aini, Nabi Musa dihanyutkan dan ditemukan oleh musuh Allah dan musuhnya Musa, demikian juga dan dipelihara. Walitusna'a ala aini, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghanyutkan, dan nantinya dia akan diasuh ala aini, dengan mata kami, ala aini, di atas mata kami. Ini kata ahlul ta'til, yaitu ahlul kalam dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka menganggap bahwa ahli sunnah salafiyin telah mentakwil ayat ini. Ayat ini telah ditakwil oleh ahli sunnah, oleh salafiyin. Berarti kalau mentakwil, ya maka sama, kita juga mentakwil. Maka harus, seharusnya ya tidak melarang orang yang melakukan takwil, karena kalian sendiri salafiyin juga melakukan takwil. Apakah benar bahasanya ayat ini ditakwil? Karena menurut mereka zahir ayat ini berarti kapalnya Nabi Nuh itu berlayar di tengah-tengah mata Allah, bi ayunina, yaitu di tengah-tengah mata Allah, berlayar di atas mata Allah. Yaitu ba di sini diartikan zarfiyah, yaitu tempat terjadinya perbuatan. Perbuatan yaitu berlayar. Di mana terjadinya? Yaitu di mata Allah. Kata mereka ini adalah zahir ayat, makna zahir. Ya. Apakah kalian salafi telah mengatakan seperti ini? Sebagaimana kalian katakan bahwa kalian memaknakan sebagaimana zahirnya? Sehingga tatkala kalian salafin mengatakan berlayar dengan pengawasan mata kami, kata mereka ini takwil. Dan juga zahir ayat walitusna'a ala aini, itu kata mereka zahirnya bahasanya Nabi Musa diasuh di atas mata Allah. Apakah kalian salafin mengatakan seperti ini? Kalau tidak, berarti kalian ahli sunnah telah melakukan takwil. Kalau kalian mentakwil, berarti sama, kita juga mentakwil. Maka jangan melarang orang yang melakukan takwil. Ya, tujuan mereka menyebutkan syubhat-syubhat ini dalam rangka untuk memaksa ahli sunnah untuk menyepakati takwil, menyepakati mazhab takwil. atau paling tidak yakni tidak mencegah orang yang melakukan takwil. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka dijawab bahasanya ayat tajri fi ayunina dan ayat walitusna'a ala aini, ini maknanya sebagaimana zahirnya. Maknanya sesuai dengan zahir lafad. Maknanya hakiki, bahasanya tajri fi ayunina, berlayar dengan mata kami, ini hakiki, makna yang sebenarnya, tidak ditakwil. Dan demikian juga walitusna ala aini, supaya Nabi Musa diasuh atas mata kami, ini sebagaimana zahirnya. Akan tetapi apa zahir dari dua ayat ini? Apakah zahirnya sebagaimana yang mereka anggap? Tidak. Ya. Tidak sebagaimana yang mereka anggap. Ya. Karena apa? Adapun ayat yang pertama, tajri bi ayunina, berlayar dengan mata kami. Pak di sini artinya itu bukan dzarfiyah sebagaimana yang mereka anggap, tidak menunjukkan tempat berlayar. Tapi bak di sini artinya adalah hal musahabah, penyertaan, penyertaan mata kami. Penyertaan mata kami yakni mata kami mengawasi, menyertai. Mata kami, mata Allah itu mengawasi, menyertai kapal tersebut dengan mengawasinya. Apakah ini takwil? Bukan, karena pak di sini artinya apa? Lil musahabah, menunjukkan penyertaan, berlayar dengan penyertaan mata Allah. Bagaimana Allah menyertakan mata dengan kapalnya Nabi Nuh, yaitu dengan mengawasinya. Ini adalah makna apa? Zahir, bukan takwil. Tidak benar kalau dikatakan ayat ini ditakwil. Mata yaitu mata yang hakiki, yang tidak diketahui bagaimana kaifiahnya. Dan ini juga sebagaimana di dalam perkataan sehari-hari, ya, kadang-kadang ada orang mengatakan dia berjalan dengan mata kami, dia pergi dengan mata kami. Apa maksudnya? Yaitu mengintai, selalu mengawasi. Gerak-geriknya itu tidak luput dari pandangannya. Ya, bukan berarti pergi berjalan di atas mata kami, bukan. Yaitu mata kami selalu menyertainya, jadi dengan mengawasinya. Dan ini adalah makna yang hakiki, bukan takwil. Adapun ayat yang berikutnya, walitusna'a ala aini aniqzifihi fit tabuti faqzifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Taha ayat 39. Hanyutkanlah Musa, atau letakkanlah Musa di dalam petinya. Hanyutkanlah peti itu di sungai Nil, dan sungai Nil itu akan menghanyutkan dia ke pinggiran, di tepian. Ya khudhu, dia akan diambil oleh musuhku, dan musuhnya Musa juga, yaitu Fir'aun, diambil oleh istrinya Fir'aun, ya, yaitu Fir'aun tidak memiliki anak laki-laki, semuanya perempuan, ya, diambil oleh istrinya, senang dapat anak laki-laki, dijadikan anak angkat. Dan nanti akhirnya berselisih dengan bapak angkatnya, yaitu Fir'aun. Terjadilah sebagaimana telah diceritakan. Walitusna'a ala aini, wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah mencurahkan kecintaan kepadamu, dan supaya engkau Musa diasuh ala aini, atas mataku. Ala di sini artinya sebagaimana ma'ruf ala, yaitu artinya adalah al-ulu, yaitu di atas. Diasuh di atas mataku. Kata mereka, kata ahli ta'til, diasuh di atas mata Allah, yaitu artinya Musa diasuh di atas mata Allah Ta'ala, di atas arsy. Nah, sesuatu yang tidak mungkin itu tidak bukan zahir ayat, makna zahir. Sesuatu yang tidak mungkin maka itu tidak bisa dijadikan sebagai zahir, makna zahir ayat. Ya. Tidak mungkin bahterahnya Nabi Nuh terus kemudian berlayar di tengah-tengah mata Allah. Di mana dibuatnya bahtera itu? Di muka bumi. Perjalanan di atas apa? Ya di atas air. Siapa yang membuat Nabi Nuh? Di mana Nabi Nuh? Di bumi. Allah di atas arsy. Tidak mungkin sesuatu yang mustahil tidak mungkin dijadikan sebagai makna zahir. Demikian juga tidak mungkin Nabi Nuh, Nabi Musa yang dilahirkan di bumi dan diasuh di muka bumi terus kemudian berada di atas matanya Allah, yaitu mata yang hakiki. Tidak mungkin, sesuatu yang mustahil tidak mungkin dijadikan sebagai makna zahir. Ya. Yang mana ala di sini artinya adalah al-ulu, atas. Tapi al-ulu di sini artinya atas itu sesuai dengan konteksnya. Ya. Dipahami sesuai dengan konteksnya. Tidak selalu kalau di atas berarti di atasnya. Ya, terus kemudian sesuatu itu di bawahnya. Atas itu sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan kondisi. Bagaimana contoh permisalan kalau ada orang mengatakan, ya, berangkatlah. Berangkatlah safar atau berangkatlah berjihad. Maka orang ini akan menjawab, ya ini dalam ungkapan Arab, ala aini, di atas mataku. Apakah dia berangkat di atas matanya? Berjalan di atas mata? Ya enggak mungkin, mustahil. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah siap, sanggup, bersedia. Walaupun aku tidak bisa berangkat, ya kecuali hanya dengan mata saja, tidak ada sesuatu apapun yang mengantarkan aku kecuali mata, yaitu berjalan kaki dengan mata, enggak ada kendaraan, enggak ada apa, enggak ada sesuatu yang mengantar. Walaupun berangkat dengan mata saja aku sanggup berangkat. Ala aini, gitu orang istilahnya di sana. Ya. Berarti apa makna walitusna'a ala aini? Artinya sebagaimana zahirnya, yaitu Nabi Musa diasuh di atas mata kami, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dengan matanya. Di atas mata kami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dengan matanya, melihat, memantau dengan matanya. Itu makna ala. Ala itu diartikan sebagaimana konteksnya, sesuai dengan kondisinya. Dan ini bukan takwil, ini adalah makna zahir. Ya, kemudian yang ke-11, sebab yang ke-11 yang kemarin kita bahas, yaitu hadis qudsi, ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, kalau aku mencintainya. Kuntu, aku adalah sam'ahu, pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu, dan aku adalah matanya, alladhi yubsiru bihi, yang dia melihat dengan mata tersebut. Wa yadahu, dan aku tangannya, alladhi yabtishu biha, yang dengan tangan itu dia memegang. Wa rijlahu, dan kakinya, alladhi yamshi biha, yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta, benar-benar aku akan memberi. Wala in ista'adani, kalau dia berlindung, la'u'idhanna, benar-benar aku akan melindunginya. Ya, ini kata ahli ta'wil, ahli kalam, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah yang menta'wil, ya, mereka menta'til, menolak sifat-sifat, terus kemudian ayat atau hadis tersebut yang terkait dengan sifat di ta'wil. Ya, terus kemudian mereka mencari-cari senjata, ya, berupa syubhat untuk memaksa ahli sunnah menyepakati mazhab ta'wil. Ya, di antaranya ya ini, kalian telah menta'wil hadis ini. Karena zahir hadis, zahirnya hadis berarti Allah Ta'ala menjadi tangannya manusia. Tangan ini adalah Allah, mata ini adalah Allah, telinga ini adalah Allah, kaki ini adalah Allah, gitu kata mereka. Zahirnya demikian, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Apakah ahli sunnah mengatakan seperti itu? Ya tidak, jelas tidak begitu. Kata mereka, kalau begitu kalian telah mentakwil, kalian telah memalingkan dari makna zahir. Kalau kalian telah mentakwil, kenapa kalian melarang kami mentakwil ayat atau hadis tentang sifat? Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dijawab, ya, sesuatu yang mustahil itu tidak mungkin dijadikan makna zahir. Tidak mungkin Allah adalah tangannya manusia. Tidak mungkin mata Allah itu adalah matanya hamba. Allah itu adalah telinganya, kakinya. Tidak mungkin, sesuatu yang mustahil tidak bisa dijadikan sebagai makna zahir. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis ini, yaitu dua, yaitu al-khaliq wal-makhluk, dua yang berbeda, al-khaliq dan makhluk. Ya, al-khaliq yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ma'bud, yang diibadai. Makhluk yaitu al-abid, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan di sini, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengaran dia, aku adalah penglihatan dia, aku adalah tangan dia, aku adalah kaki dia. Apabila dia meminta, aku akan beri. Apabila dia berlindung, maka aku lindungi. Berarti di sini bukan satu, akan tetapi disebutkan dua yang berbeda, yaitu al-khaliq wal-makhluk. Maka tidak mungkin dimaknakan Allah adalah tangannya, Allah adalah kakinya, Allah adalah mata dan telinganya. Tidak mungkin. Karena apa? Karena hamba itu adalah hadis. Hamba itu adalah baru yang diciptakan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan. Hamba itu ada dengan permulaan. Tidak mungkin tangan yang ini adalah baru, yang dulu belum ada, kemudian sekarang ada. Tidak mungkin ini adalah Allah. Allah itu ada tanpa permulaan. Tidak mungkin mata ini adalah Allah, karena mata ini baru. Baru, adanya itu baru. Sedangkan Allah adanya itu tanpa permulaan. Tidak mungkin kaki ini adalah Allah, karena kaki ini baru. Adapun Allah itu tanpa ada permulaan. Ya, sehingga tidak bisa, mustahil kalau diartikan tangan ini adalah Allah, kaki adalah Allah, mata itu adalah Allah, pendengar ini adalah Allah. Tidak bisa, tidak mungkin diartikan seperti itu. Dan dikatakan itu adalah zahir hadis. Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin tidak boleh dijadikan sebagai makna zahir. Maka dari dua sisi ini, bahasanya di situ ada dua, yaitu al-khaliq wal makhluk. Ada yang meminta dan ada yang memberi, ada yang meminta perlindungan dan ada yang melindungi. Ada khaliq wal makhluk yang keduanya berbeda. Dan sisi yang kedua, makhluk itu hadis, makhluk itu baru, dan khaliq itu azal, tidak ada permulaan. Sehingga tidak bisa dimaknakan Allah adalah tangannya, Allah adalah kakinya, mata dan telinganya. Tidak mungkin. Ya, sehingga apa makna sesuai dengan hadis ini? Ya, dan ini merupakan makna zahir. Ya, sehingga makna yang sesuai adalah Allah meluruskan perbuatannya. Allah membimbing. Allah meluruskan perbuatan tangannya, Allah meluruskan perbuatan mata, telinganya. Allah meluruskan langkah kakinya. Tidak disimpangkan. Ini makna yang sesuai dengan zahir hadis. Dan ini bukan takwil. Sehingga kalau seorang telinganya terbimbing lurus sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidaklah mendengar kecuali lillah, billah, wa fillah. Tidaklah mendengar menggunakan telinganya kecuali lillah, billah, dan fillah. Tangannya lillah, billah, dan fillah. Kakinya juga lillah, billah, fillah. Apa artinya lillah? Lillah artinya ikhlas dalam rangka untuk berharap wajah Allah. Tangannya ketika melakukan perbuatan segala sesuatu apapun dari ibadah-ibadah, dan kakinya, kita kan kalau ibadah kan menggunakan tangan, kaki, dan pendengaran. Ya. Kaki ketika berangkat ke masjid, ketika berangkat thalabul ilmi, ini lillah. Tangan ketika menulis, tangan ketika melakukan aktivitas ibadah apapun, ya dengan tangan, apa-apa dengan tangan. Mata, ya pasti ya, segala aktivitas apapun ya dengan mata, telinga. Seorang menggunakan telinganya dalam ibadah. Semuanya itu adalah lillah, adalah ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kalau ada orang yang menggunakan tangan, kaki, telinga, dan matanya dalam rangka untuk dipuji, nah ini tidak lillah, bukan lillah. Berarti tidak diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah belum mencintainya. Kalau Allah mencintai, diluruskan anggota tubuhnya sehingga amalannya itu lillah. Ya. Billah atau fillah artinya di jalan Allah. Yakni ketika melakukan aktivitas. Ketika melakukan aktivitas, segala aktivitas kan menggunakan tangan, kaki, mata, telinga. Ini fillah, di jalan Allah, yaitu sebelum melangkah dia memikirkan terlebih dahulu ini di jalan Allah apa di jalan syaitan. Kalau ta'ah maka fillah, di jalan Allah. Kalau maksiat berarti fi syaitan, di jalannya syaitan. Dan juga billah, artinya billah itu dengan pertolongan Allah. Ya. Langkahnya itu selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika melangkah. Melakukan aktivitas apapun ya, baik itu diniyah maupun dunyawiyah ya. Ketika menggunakan tangan, kaki, mata, telinga, anggota tubuhnya itu billah, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Melakukan aktivitas, mau berangkat ke masjid, itu pun minta tolong kepada Allah supaya diberi keselamatan. Ketika melakukan ibadah, minta tolong kepada Allah supaya diberi ikhlas. Ketika melakukan usaha, tawakalnya sudah melakukan usaha, terus kemudian masalah hasilnya ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyandarkan kepada kemampuannya. Tidak menyandarkan kepada fisiknya, tidak menyandarkan kepada kepintarannya, tidak menyandarkan kepada mata dan telinganya. Akan tetapi menyandarkan itu semuanya dengan permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah supaya tangannya dibimbing, minta tolong kepada Allah supaya kakinya dibimbing, mata dan telinganya dibimbing, dan anggota tubuhnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau seorang itu melakukan nawafil, baik itu puasa nawafil, salat nawafil atau apa saja dari amalan-amalan sunnah ya, maka itu akan menghasilkan, membuahkan mahabbatullah terhadap dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, maka Allah akan membimbing tangan, kaki, pendengaran, telinga dan kakinya, anggota tubuhnya, sehingga semuanya itu lillah, fillah dan billah. Ya, ini adalah makna zahir ayat ya, karena tidak mungkin diartikan Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi telinga dan matanya. Tidak mungkin, karena apa? Dua sisi tadi yang kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah berbeda. Ini ada dua, khalik dengan makhluk. Ada abid dan ma'bud. Ada yang beribadah dan ada yang diibadai. Ya. Ya. Maka sesuatu yang berbeda ini tidak mungkin jadi satu. Ya. Sisi yang kedua, karena apa? Al-Khaliq itu qadimun, Allah Ta'ala itu terdahulu tanpa awal ya, dan makhluk itu baru ada awalnya. Hadis. Tayyib, kita masuk pada syubhat yang ke-12. Contoh yang ke-12 syubhatnya ahlu ta'wil dari kalangan ahlul kalam, Jahmiyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah ya. Mereka dengan syubhat ini ingin memaksa Ahlussunnah untuk menyepakati takwil atau paling tidak tidak membantah, jangan membantah ahli takwil. Yaitu man taqarraba minni qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi, dari di dalam apa yang beliau riwayatkan, anillah dari Allah, hadis qudsi. Man taqarraba minni, kata Allah, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku syibran, satu jengkal, taqarrabtu minhu, aku mendekat darinya dira'an, ya, satu hasta. Man taqarraba minni dira'an, barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dira'an, satu hasta, taqarrabtu minhu, aku dekat darinya ba'an, satu apa ini? Depa ya, satu depa. Man atani yamshi, barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan harwalah. Harwalah itu antara lari dengan jalan, ya lari-lari kecil. Ya, dikatakan jalan ya enggak, dikatakan lari ya enggak. Ya, itu namanya apa? Harwalah. Ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Dzikir wa Du'a dari hadis Abi Dzar dan juga Abu Hurairah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah di dalam kitab Tauhid bab ke-15. Maka tentang Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hamba, tapi tetap Allah Ta'ala di atas arsy. Tidak mendekat terus kemudian arsynya kosong, tidak. Allah di atas arsy dan Allah mendekat kepada hamba. Ini sebagaimana hakikatnya, bagaimana kaifiyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tentang sifat takarrub, mendekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, yaitu sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang mana Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang Allah Taala kehendaki. Ya, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang lainnya, Allah Taala memiliki sifat-sifat yang lain, sifat-sifat perbuatan seperti Allah datang pada hari kiamat, wajah arab buka dan rohmu datang, dan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, Allah Taala turun ke langit dunia pada seperti kemarin terakhir, dan di antara sifat Allah Taala itu gembira, dan di antara sifat Allah Taala sifatul dhahak, yaitu sifat tertawa, ya, dan lain sebagainya dari sifat-sifat af'aliyah atau sifat-sifat fi'liyah. Maka Allah Subhanahu wa taala berbuat apa saja yang Allah Taala kehendaki. Allah Taala datang, Allah Taala tertawa, Allah gembira, Allah turun, yaitu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini terserah Allah. Allah Ta'ala fa'alu lima yurid. Allah mau mendekat kepada hambanya, terserah Allah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Ta'ala untuk mendekat. Siapa yang bisa menghalangi? Jangan mendekat. Ya, tidak bisa. Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Ya, namanya Rabb itu ya berbuat apa saja yang dia kehendaki. Mau mendekat, mau menjauh itu terserah Allah. Dan ini semuanya adalah sifat hakiki. Ya, tidak ditakwil. Ya, tidak ditakwil. Dan ini dikatakan af'al ikhtiyariyah. Ya, baik itu datang atau harwalah atau tak mendekat atau turun, gembira, tertawa, takjub. Ya, ini dikatakan al-af'al al-ikhtiyariyah, sifat yang Allah Ta'ala memilih. Ya, memilih Allah Ta'ala mendekat dan tidak mendekat. Allah Ta'ala datang dan tidak datang. Allah SWT tertawa dan tidak tertawa. Allah Ta'ala turun dan tidak turun. Itu ikhtiyariyah. Itu pilihan Allah SWT. Allah yang memilih. Kita tidak bisa memaksa Allah SWT. Fadlatan dulu. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dituduhkan oleh ahlu ta'wil terkait dengan hadis ini, bahasanya kalian salafi telah melakukan ta'wil terhadap hadis ini, yaitu dikatakan bahasanya hadis ini menunjukkan cepatnya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permintaan hamba. Ketika hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta maka Allah dengan satu depah. Ketika hamba datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang kepadanya dengan harwalah. Ya, kata mereka, kalian katakan menunjukkan cepatnya pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maka dikatakan ini adalah ta'wil. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah kita sebutkan tadi bahasanya makna hadis ini sebagaimana zahirnya, sebagaimana kita jelaskan tadi, Allah mendekat, ya mendekat. Allah Ta'ala mendekat sampai satu hasta, yaitu hakiki. Mendekat sampai satu depa, itu hakiki. Allah datang kepadanya dengan harwalah, itu hakiki. Akan tapi bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam bisawab. Yang mana ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah datang, Allah gembira, Allah tertawa, Allah Subhanahu wa taala membenci, Allah taala mencintai, itu sifat-sifat fi'liyah. Yang ini semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini makna zahir yang pertama. Jadi jangan ditanya bagaimana kaifiahnya. Siapa yang bisa menghalangi Allah Ta'ala berada di atas arsy kemudian Allah mendekat? Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada. Allah Ta'ala berbuat apa saja yang dia kehendaki. Kaifiyahnya Allah alam bisawab, tidak dibayangkan. Adapun apa yang mereka anggap itu sebagai ta'wil, itu bukan ta'wil. Itu adalah makna zahir. Makna zahir yang kedua. Ya, dari para ulama di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya itu adalah makna zahir yang kedua, akan tetapi yang lebih benar, yang lebih tepat sesuai dengan konteks hadis, yaitu makna zahir yang pertama. Akan tetapi makna yang zahir yang kedua ini bukan takwil, itu adalah makna zahir yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mana yang lebih tepat, yang lebih benar dari dua makna zahir itu adalah yang pertama. Tapi kalau yang kedua dikatakan ta'wil, tidak, itu bukan ta'wil, itu adalah makna zahirnya. Ya. Karena apa? Ya karena di situ disebutkan tingkatan-tingkatan. Yaitu kalau satu jengkal maka Allah mendekat kepadanya satu hasta. Kalau satu hasta Allah mendekat kepadanya satu debah. Kalau dia datang dengan berjalan maka Allah datang kepadanya dengan harwalah. Ya, yaitu maksudnya adalah makna zahir juga ini. Semakin cepat hamba itu datang kepada Allah untuk mentaatinya, maka Allah Ta'ala akan cepat pula dalam pengkabulan, dalam penerimaan doa-doa dan ibadahnya. Semakin lambat, ya semakin lambat. Dan ini makna zahir. Kalau mendekatnya satu jengkal, Allah mendatanginya satu hasta. Nah, kalau satu jengkal maka satu depa. Berarti semakin cepat pendekatan diri hamba kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan semakin cepat dalam mengkabulkan atau menerima doa dan ibadahnya. Semakin cepat dengan berlari, maka Allah Ta'ala semakin cepat pula, yaitu dengan harwalah. Semakin cepat Allah Ta'ala akan semakin cepat. Semakin lambat maka Allah pun pengkabulannya juga lambat. Allah pun penerimaan terhadap doa, terhadap ibadahnya juga semakin lambat. Ya, pahalanya juga semakin sedikit. Ya, mereka yang memaknakan zahir yang kedua ini maksudnya di sini bukan mendekatkan secara fisik, akan tetapi secara makna. Ya, secara makna. Ya, bukan apa benar-benar berlari itu, enggak, yaitu secara makna. Ya. Ini juga makna zahir yang kedua, akan tetapi makna zahir yang pertama itu lebih tepat. Akan tetapi yang kedua apakah itu takwil? Bukan takwil. Itu memahami zahir dari sisi lain. Ya, dari tahapan-tahapan tadi, dari tingkatan-tingkatan tadi. Enam, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wassalafu ahli sunnah wal jamaah yajuruna hadhihi nusus ala zahiriha wa haqiqati ma'naha allaiqi billahi azza wa jalla min ghairi takyifin wala tamtsilin. Al-sunnah, para salaf al-sunnah, mereka membiarkan nas-nas ini sebagaimana zahirnya, sebagaimana hakikat maknanya yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa membayangkan kaifiahnya. Apakah ada kaifiah sifat Allah? Ada kaifiah, tapi kita tidak tahu dan tidak mencari-cari, tidak membayangkan, tidak menggambarkan. Apapun yang kita bayangkan, yang kita gambarkan tentang kaifiah sifat Allah, Allah tidak seperti itu. Ya, Allah datang, kemudian dibayangkan datangnya begini, begini, begini. Mendekat, mendekatnya seperti ini, seperti ini. Apapun yang kita pikirkan, ya, sampai berkali-kali, sampai beribu-ribu kali, dan kita kumpulkan pendapat-pendapat orang banyak, bagaimana mendekatnya, nah, itu semuanya salah. Karena apa? Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Apa yang ada di pikiran kita itu adalah sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang ada dalam pikiran itu sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dilarang, enggak boleh mencari-cari kaifiah sifat Allah, memikir-mikirkan sifat kaifiah sifat Allah, wala tamtsil, dan tidak menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluk. Harwalah, bagaimana harwalah? Ya, kita katakan wallahu a'lam bishawab, tidak boleh dibayangkan harwalahnya Allah, tidak boleh. Ya, apapun yang kita pikirkan, Allah tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, maka para salaf al-sunnah membiarkan nas-nas ini sebagaimana zahirnya, sebagaimana hakikat maknanya secara hakikat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa memikirkan kaifiah dan tidak menyerupakan sifat tersebut dengan makhluk. Baik. Allah alam bisawab, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ada iskal barangkali? Atau jelas? Jelas ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.